Fitrah terbesar laki-laki adalah wanita. Apakah sama juga fitnah terbesar wanita adalah laki-laki? Dan bagaimana cara menghindarinya? Jazakallahu khairan. Nah, kalau fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita, itu nassan, sarihan, tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, ma taraktu fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidaklah sepeninggalku ada satu fitnah yang lebih dahsyat bagi laki-laki, melainkan wanita. Ini sahih, tetapi adapun sebaliknya, itu dijuluki dengan mafhum ya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu, para ulama mengkiaskan demikian pula para wanita, fitnah terbesarnya adalah laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak bisa menjawab. Mudah-mudahan saya akan tanyakan pada yang lain, atau saya cari-cari, barangkali ada ucapan para ulama tentang itu. Wallahu ta'ala a'lam.